Mitra Bisnis Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi sistem perparkiran. Salah satunya mengusulkan tarif parkir untuk mobil dinaikkan ke Rp5.000 per jam dari saat ini Rp2.000 per jam, yang dinilai terlalu rendah untuk menutup biaya operasional dan tidak merangsang investor untuk membangun gedung parkir yang dibutuhkan untuk mengurangi parkir di badan jalan. Ada komentar tarif parkir sebaiknya dibebaskan menurut mekanisme pasar, tidak seperti saat ini yang dipatok. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stevanus Ridwan. Pak Stevanus, apa komentar Anda? Jadi kita juga mau membantu lah. Kalau misalnya memang kontribusi ada kemacetan itu dari mall, kenapa orang tidak mengirit pakai kendaraan ke mall? Jadi kalau bisa ya satu mobil diisi banyak begitu kan. Sehingga kita mengusulkan juga di sini, selain untuk biaya operasi yang memang sudah makin tinggi, juga akan meringankan beban jalan. Sebab yang mau ke mall akan memperhitungkan bahwa dia sana parkirnya tidak terlalu murah, sehingga mereka harus mengatur supaya dengan satu orang satu mobil, kalau bisa banyakkan, sehingga biayanya kan tetap lebih murah walaupun sewa parkirnya murah gitu. Itu salah satunya. Dan kemudian juga cost-nya juga kan berbeda. Kalau kita lihat cost-nya kan naik terus. Itu dari tahun 2000, itu kan di perdanya DKI kan jelas kali tertulis bahwa harga parkir akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali. Nah, saya kira ini lebih dari 10 tahun ya. Mestinya kan kalau kita lihat dengan inflasi dan lain-lain, apalagi juga biaya UMP juga kan setiap tahun meningkat, kadang-kadang lebih dari 10%, sehingga perlu ada pertimbangan ke arah sana, sehingga kalau kita menetapkan harga paling maksimalnya parkir, saya kira udah sebaiknya dinaikkan gitu. Lalu apakah usulan ini terkait dengan pelarangan parkir on street, Pak? Saya kira itu juga. Saya kira kan kita harus mengurangi ya parkir di badan jalan. Saya kira badan jalan kan sebenarnya dipakai untuk lalu lintas. Sekarang mobil dan motor begitu banyak. Rasanya kan juga aneh ya kalau misalnya parkir di tepi jalan itu tetap diadakan. Jadi sebaiknya parkir di pinggir jalan dihilangkan dan kita memberikan kesempatan orang untuk membangun tempat parkir bertingkat misalnya, kan itu kan lebih bagus. Tapi kalau harga parkirnya terlalu rendah seperti sekarang, hanya Rp2.000 per jam, ya nggak ada orang yang mau bangun. Jadi saya kira perlu ada kebijaksanaan yang baik dari pemerintah, di mana harga parkir itu untuk operasionalnya juga tidak kurang, tidak seperti sekarang tekor terus kan. Mana ada orang yang mau lagi membangun lahan parkir sengaja untuk jadi bisnis, saya kira nggak mau. Jadi saya kira perlu ada satu usaha dari pemerintah. Kalau di Singapura dan lain-lain di luar negeri kan harganya 10 kali lipat kita lebih ya tarif parkir itu. Namun jika nantinya tarif parkir menjadi naik, apakah akan berpengaruh pada jumlah pengunjung mal atau pusat perbelanjaan, Pak? Saya kira itu harga maksimal ya. Nanti mal-mal yang lain akan menyesuaikan. Menyesuaikan sesuai dengan pangsa pasar dia. Ya kira-kira berapa sih yang tidak terlalu murah, tapi tidak terlalu mahal, tidak terlalu memberatkan juga, mereka akan mengukur. Contohnya lah, misalnya kalau kita lihat di Plaza Indonesia, mungkin dengan harga 5.000 ya nggak apa-apa orangnya mampu beli kok. Mereka mampu beli yang harga atas ratusan juta, kok bukannya hanya 5 juta gitu kan. Tapi misalnya pengunjung yang datang ke Blok M Plaza, ya nggak mungkin pakai 5.000 kan. Mereka nggak akan datang 5.000, wow, itu cukup makan mereka satu hari penuh kan. Jadi mereka akan kira-kira berapa sih yang cocok. Contohnya pada waktu pertama kali tarif parkir 2.000 itu diberlakukan, beberapa mall kan hanya menaikkan sedikit saja, yaitu sampai dari 1.000 ke 1.500 tidak naik langsung ke 2.000 ya. Setelah 2 tahun kemudian baru naikkan ke 2.000. Saya kira itu juga akan menjadi pertimbangan yang luar biasa bagi para pemilik atau pengelola pusat-pusat belanja untuk menaikkan tidak sewenang-wenang. Sebab kalau sewenang-wenang kan pengunjungnya hilang ya. Demikian Stevanus Ridwan, saya Giri Sadewa.